jalanku, takkan ku bimbang kaki melangkah walau badai menghadang. Karena ku tahu kau besertaku, ku serahkan semua kepadamu. Kau Allahku, perisaiku, hidupku aman di tanganmu. Kau Allahku, pembelaku, tak pernah tinggalkan hidupku. Semua masalah di depanku, takkan ku bimbang, takkan melangkah walau badai menghadang. Karena ku tahu kau besertaku, ku serahkan semua kepadamu. Kau Allahku, perisaiku, aman di tanganmu. Kau Allahku, pembelaku, tak pernah tinggalkan hidupku. Kau Allahku, perisaiku, hidupku aman di tanganmu. Kau Allahku, pembelaku, tak pernah tinggalkan hidupku. Tinggalkan hidup.